aku yang mendatangi rumah Musaddad dan aku riwayatkan kepadanya hadis, niscaya dia berhak mendapatkan penghormatan tersebut dalam keadaan Musaddad muridnya. Dan aku tidak peduli apakah kitab-kitabku ada di sisiku atau di sisi Musaddad. Dan sudah kita ketahui bagaimana ulama hadis mereka menjaga kitab-kitab mereka. Yang termasuk dari bobtul kitab. Kitabnya harus terjaga. Tidak boleh ada yang merubahnya. Kata beliau dikatakan kesekohan Yahya bin Sa'id kepada Musaddad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wala ubali akana kitab indi au inda Musaddad. Aku tidak peduli kitabku ada di sisi kau atau di sisi Musaddad. Dan Yahya bin Sa'id al-Khattan sendiri, beliau termasuk dari a'immatul hadis dan beliau dijuluki dengan Khalifatul Syu'bah. Khalifah itu penggantinya Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah gurunya. Dan beliau mulai zaman dengan Syu'bah bin Hajjaj sekitar 20 tahun. Dan Yahya bin Sa'id katakan, selama waktu tersebut kalau belajar di Syu'bah setiap harinya beliau hanya mengambil sekitar 3 hadis. Paling banyak diambil kata 10 hadis. Ini terus berlanjut. Dan begitulah menurut ilmu. Menurut ilmu itu sedikit demi sedikit. Al-yawma syai'un waqad mithlahu min khabil ilmi allati tulqat yuhasil ma'u bi hikmatan wa innama sayyid min istami'i nuqat. Hari ini dapat faedah, esok dapat faedah yang lainnya, dan terus terkumpul dengannya ilmu, ilmu yang banyak. Ilmu itu penumpangnya seperti tetesan air hujan yang menetes dan terkumpul sampai bisa menjadi air bah. Nah, ini belajar bagi para thalabatul ilm. Hendaknya kita bersabar dalam menuntut ilmu. Orang yang bersabar, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan terlihat hasilnya. Man sabata nabat. Istilah Arab, orang yang sabar, orang yang sabar, dan terus belajar, maka akan terlihat hasil dari ilmunya. Dan kita saksikan sendiri, terkadang ada dua talib. Yang satu diberi kelebihan berupa kecerdasan. Yang lainnya, basic kecerdasan biasa. Apaan juga biasa. Tapi yang satu muqati, yang pandai ini terputus belajarnya, yang biasa terus. Maka nampak sekali kelebihan yang ada pada yang biasa ini. Yang biasa ini. Hasil dan buah dari kesabaran dalam belajar. Mantabata nabat. Anil a'mash. Kalau al-a'mash. Aiman. Siapa namanya? Azril. Ubaidullah. Al-A'mash siapa namanya? Sulaiman ibn Mihran. Baik. Qala haddatsana Syaqiq. Kalau Syaqiq harus yang besar. Abdurrahman Banjar. Syaqiq ibn man? Syaqiq ibn Salamah. Abu? Ahsan ta Abu Wa'il. An Abdullah wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Kunna idza kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah min ibadihi. Assalamu ala fulan wa fulan. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah. Fa inna Allah wa salam. Walakin qulu at-tahiyatu lillah was-salawat wa thayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, dahulu jika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkata syahud kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadik. Semoga salam kesejahteraan tercurah kepada Allah subhanahu wa dari hamba-hambanya. Assalam ala fulan wa fulan. Sekali lagi dua yang lalu, assalam ala Jibril wa Mikail wa fulan wa fulan. Sebutkan satu persatu. Maka Nabi SAW ketika selesai salat, beliau berkata kepada para sahabatnya, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah. Keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innallahu wassalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wassalam. Assalam ismun min asma'illah azza wa jal. Wassalam sifat min sifatih. Maka tidak dikatakan assalam ala Allah. Walakin qulu, akan tapi katakanlah kalian, attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa'inakum idakutum, sedang kalian mengatakan seperti itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asaba kulla abdin fissama'a wa baina sam'ab. Maka doa kalian akan meliputi kulla abdin. Sudah kita tahu di riwayat yang lalu, kulla abdin salihin. Setiap hamba yang saleh, baik yang di langit ataupun di bumi. Wa baina sam'ab, atau antara langit dan bumi. Masuk di dalamnya. Dan sekali lagi ini termasuk keutamaan yang diberikan kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh senantiasa didoakan oleh orang-orang yang sholat di setiap tasyahudnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hendaklah kita berupaya untuk bisa meraih kemuliaan tersebut. Itu menjadi abdun soleh, hamba yang soleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, dan ibu wa asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadin abdu wa rasuluh. Dan kita sebutkan assalam, itu salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad ila akhir as-salawat al-Ibrahimiyya. Thumma yatakhayyadna du'a'a ajabahu ilaih. Kemudian setelah itu ia memilih doa yang paling ia sukai. Fayad'u, maka berdoa dengan doa tersebut setelah tasyahud, menjelang salamnya. Dan ini syahidnya, bahwasanya disyariatkan berdoa sebelum tasyahud. Terlebih lagi berdoa dengan memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan tersebut setelah tasyahudnya, sebelum salamnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Malaysia Pusayihain. Dan kita masih berada di pembahasan Al-Iman Bil-Qadar min kitab Al-Iman. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-imamu Ahmad ibn Amr Al-Shahir ibn Abi Asim fi sunnah. Imam Ahmad ibn Amr yang masyhur dengan sebutan Ibn Abi Asim di kitabnya Sunnah. Qala haddathana Amr ibn Utsman, qala haddathana Abi an Muhammad ibn Muhajir an Ibn Halbas an Ummi Darda anna Fadalah ibn Ubayd kana yaqul Allahumma inni as'aluka ridha ba'da qada. وبدا العيش بعد الموت ولذة النظر في وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح وأبو عمر بن عثمان هو عثمان بن سعيد ابن كثير الهمسي وابن حلبس هو يونس ابن ميسرة ابن حلبس dari Mudarda beliau berkata bahwasanya Fadl ibn Ubaid radhiyallahu anhu beliau berkata atau beliau berdoa Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada ya Allah aku mohon kepada engkau ridha ba'da al-qada sifat ridha setelah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima dengan semua perkara yang telah Allah tetapkan atasnya tanpa ada rasa berat terlebih lagi keluh kesah dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini tentunya kita butuhkan di dalam menghadapi ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurut kita itu perkara yang buruk atau berat bagi baik kita. Karena selama dalam kehidupan kita pasti ujian tidak akan lepas dari kita. Terlebih lagi ketika kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ujian itu akan menimpa kita. Maka pada saat itu dibutuhkan dari kita ar-ridha ba'da al-qada. Dan ayat-ayat yang berkaitan ini sangat banyak sekali. Ayat yang masyhur yang kita hafal wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasra qarib wa ma ra'aytu lamin ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin dan ayat-ayat semisalnya terkadang kita ditimpa sakit terkadang diuji dengan kefakiran terkadang diuji dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai atau sakitnya orang-orang yang kita cintai dan ujian-ujian yang lainnya maka pada saat itu wajib bagi kita ar-ridha bil qada atau ba'da al-qada ridha menerima lapang dada dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan hanya dengan itu seorang bisa melalui hidupnya dengan baik orang yang tidak memiliki sifat ridha badal qada sehingga dia terjatuh kepada dosa yang sangat besar dia pun akan merasakan akibat yang tidak baik pada kehidupannya kehidupannya akan selalu akan dirasa kesempit dan akan dipenuhi dengan keluh kesah akibat dari adam meridha badal qada wa badal aish badal maut dan aku mohon kepadamu ya Allah badal aish itu tibal aish, kehidupan yang baik setelah kematian. Dan itu cita-cita kita semuanya. Setiap mukmin pasti menginginkan badal aish. Kehidupan yang dingin, kehidupan yang baik setelah kematian. Memohon kebaikan hari akhirat. Baik dari kehidupan barzakh, begitu pula di kehidupan akhirat. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'imal kubur tami'amal kubur dan al-jannah waladdatan nadar ila wajhid ini merupakan bagian dari badal aish badal maut dan aku mohon kepada engkau ya Allah laddatan nadar fi wajhid kenikmatan melihat wajahmu. Yang sudah kita lihat di hadis di sahih, penduduk surga ketika mereka nikmati kenikmatan surga, kemudian mereka tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala lupa semua dan kenikmatan surga yang mereka nikmat tersebut. Itu merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk surga. An-nadhar ila wajhi wa ridallahu alaihi. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridai mereka. Itu kenikmatan penduduk surga yang paling besar. Walad nadhar fi wajhi wa syauqa ila liqa'ik. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah, asyauq ila liqa'ik. Rasa rindu untuk bisa berjumpa denganmu. Karena orang yang rindu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan rindukannya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a. Taman wa subhan asyauq ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kerinduan untuk berjumpa denganmu. Min ghairi dharra'in mudirrah. Dengan tanpa harus menghadapi dharra mudirrah. Dharra itu keburukan atau kesengsaraan mudirrah yang tidak mampu untuk dihadapi. Kalau dharra pasti, setiap mukmin pasti akan menghadapi dharra dalam hidupnya. Seperti tadi yang kita baca ayatnya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa wa dharra wa zuzilu hatta yaqula ar-rasulul ladzina amanu ma'ahmata nasrullah ala inna nasra qarib. Apa kalian mengira kalian akan masuk surga dalam keadaan belum menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Apa itu masatuhumul ba'sa? Mereka ditimpa dengan malapetaka. Wa dharra, dan juga ditimpa dengan kesulitan, dengan masaib, wazuzilu, dan mereka mendapat guncangan yang sangat besar dengan berbagai ujian, sampai Rasul dan orang beriman bersamanya mengatakan, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Allah inna Nasrullah qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Juga dari Abi Yahya, Sahih Ibn Sina, di Sahih Muslim, Nabi mengatakan, ajaban li'an mu'min, inna amrahu kullahu la khair. Walita dalika li'ahadin li mu'min, fa'in asabatu sarra, fa'kana khairan lah. Fa'in asabatu sarra, syakar, fa'kana khairan lah. Wa'in asabatu barra, sabar, fa'kana khairan lah. Kata Nabi, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin di dalam hidupnya. Dan hal tersebut tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada seorang mukmin. Seandainya dia diberi kebaikan, dia bersyukur. Dan itu kebaikan untuknya. Dan syahidnya, wa in asabatu dharra. Dan seandainya dia diuji dengan dharra, dengan kesulitan, bersabar. Fakana khairullah. Dan itu baik untuknya. Ya dharra pasti. Pasti begitu. Hanya saja kita beri kepada Allah, dharra mudirrah. Ujian, kesulitan yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Sehingga kita terjatuh kepada keluh kesah atau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala fitnatin mudillah, dan juga syauq ila liqa'ik dengan tanpa ada fitnah mudillah. Fitnah yang menyebabkan seorang terpalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia mutahayyir, dia tidak mengetahui mana jalan yang ditempuh. Mana kebenaran yang ditempuh dikarenakan fitnah tersebut. Intinya memohon kepada Allah Subhanahu keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa syauq ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudirrah wa la fitnatin mudillah. Dan sudah kita lihat termasuk doa yang paling banyak di doa dipanjangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari adab neraka. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.